Nah, di mana ada al-haq ditegakkan secara benar, di situ muncul fitnah yang menentang, mengganggu dan berbagai macam bentuk adha. Oleh karena itu, wasobru alal adhafi. Dan ini semua dialami oleh para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat, para tabi'in, walaupun tabi'ah, tabi'ah ihsan, ila yawmiddin sampai sekarang. Bagaimana para masyayikh ahlus sunnah salafiyin mereka di dalam berdakwah, dalam mengajak umat kepada al-haq dan menjelaskan, membantah kebatilan-kebatilan yang ada pada para pengusungnya, itu gak lepas dari kerjaan, tuduhan dan berbagai macam bentuk gangguan yang mereka lontarkan kepada masyarakat tersebut. Sementara na'udzubillahi minkum, di antara ajaran Rasulullah SAW yang diajarkan kepada umat yang melalui para sahabatnya, bukan sekedar kebaikan yang diperintah dicontohkan, bukan, itu bagian dari syariat yang Rasul ajarkan adalah mendakwakan umat manusia kepada kebaikan, tapi juga membantah kebatilan mereka. Makanya kata para ulama, salah ar-raddu, radd, membantah kebid'ahan dan kebatilan, naw'un min anwa'il jihad, bagian dari macam-macam jihad fisabilillah. Sehingga salah seorang sahabat menyatakan, dulu sahabat kanan nasu yas'aluna 'anil khair, tanya kepada Rasul tentang kebaikan. Wa kuntu as'alu 'anil syarri makhafatan an yudrikani, dan aku bertanya kepada Rasul tentang kejelekan, khawatir menimpa diriku. Nah, jadi fa'lam ilmu dulu, al-ilmu qabla al-qawl wal 'amal, annahu la ilaha illallah. Untuk perhatikan di ayat ini, bahwa fa'lam, ilmui oleh engkau wahai Muhammad SAW, annahu la ilaha illallah, ini urwatil wuthqa, tali yang kokoh, hablullah al-matin, dan di atas la ilaha illallah inilah peperangan dengan musyrikin ditegakkan. Dan di atas la ilaha illallah inilah tauhid, inilah seluruh para nabi dan rasul-rasul Allah berdakwah di atasnya. Mungkin bagi sebagian kaum muslimin menyatakan gampang mengucapkan la ilaha illallah, namun di situ ada konsekuensi yang diterangkan oleh para ulama, apa itu makna la ilaha illallah dan bagaimana penerapannya dan apa faedah-faedahnya di balik lafaz la ilaha illallah ini. Naam, sehingga para ulama ahlu sunnah yahtamuna bihadihil kalimah, mereka sangat memperhatikan dan betul-betul berupaya untuk menjelaskan kepada umat agar umat ini faham sefaham-fahamnya sekaligus dijalani, bukan sekedar melafadzkan. Nah, sehingga yang benar-benar mengetahui dan menjalani makna la ilaha illallah itu ada jaminan masuk jannah. Nah, man qala fi akhir mautihi, naam, la ilaha illallah wa huwa ya'lam wa fi riwayatin, dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia menyatakan la ilaha illallah, kondisi dia faham, maka masuk jannah. Ikhwati fi din, a'azani wa a'azakumullah, dan telah dijelaskan ayat ini pada pertemuan yang lalu.

perhatian sama sekali tentang belajar tauhid yang benar. Itu faktor pertama. Tidak ada upaya untuk belajar tauhid yang benar. Saya jatuh ke dalam lembah kesyirikan. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Nah, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, memang meninggalkan. Kenapa meninggalkan? Banyak kemungkinan. Kalau mereka pelajari itu, diantaranya, kalau paham betul khawatir, tidak punya pengikut, yang itu dilafadkan. Disampaikan yang demikian. Khawatir kehilangan pengikut. Nah, kalau saat ini mereka belajar misalnya Al-Quran dengan tafsir-tafsir yang hak, Sahih Bukhari dengan tafsir yang hak, nah Sahih Muslim demikian, Masya Allah. Dan diamalkan, ya luar biasa. Nah, mereka lari dari itu semua. Tadi, tendensi-tendensi tadi itu. Nah, sehingga mereka jatuh bergelimangan di atas kesyirikan tersebut. Di mana-mana luar biasa sudah menjamur. Mulai dari yang tingkatan ini sampai tingkatan yang itu. Yang kecil sampai yang besar. Dijalani. Sehingga kata Syekh Muhammad Abdullah rahimahullah, bahwa musyrik di zaman sekarang ini aghlaw, lebih berat dibandingkan dengan musyrik zaman dulu. Miskin, masakin mereka di zaman sekarang ini. Luar biasa. Mereka dalam masalah rububiyah bagus. Musyrikin dulu. Ditanya siapa yang memberikan rezeki? Allah yang menciptakan. Allah langsung. Sekarang mereka ya apa, jangan ke rezeki dulu, cari jodoh aja na'udzubillah min dzalik, apalagi urusan rezeki. Waduh, bergentayangan itu, cimat-cimat di tokonya itu, nempel itu, nempel itu, ruwet ruwet, belum lagi cari hari yang tepat ini untuk itu. Allah, belum lagi ini, walhasil disiksa oleh kama hadza. Miskin, gitulah. Ini satu sisi. Sisi yang lain, mereka dulu ketika betul-betul kondisi marah bahaya, mereka betul-betul berdakwah secara ikhlas kepada Allah, berdoa. Ketika Allah balik ke Al-Quran, ketika mereka menaiki bahtera di lautan, mereka yakin dan keyakinan itu sampai dalam kalbu mereka. Bahwa yang bisa menyelamatkan dari terjangan ombak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti itu mereka mukhlis. Ketika mereka sampai di daratan, langsung ketika itu syirik kepada Allah, rububiyah. Kayak uluhiyahnya. Uluhiyah. Sekarang ya apa? Kondisi senang syirik kepada Allah, kondisi sedih syirik kepada Allah SWT, susah. Ketika paceklik apa yang mereka lakukan? Ketika ada banjir, ketika ada panas yang berkepanjangan, ketika ada musibah, apa yang mereka lakukan? Ketika panen raya, apa yang mereka lakukan? Syirik kepada Allah SWT, iyadzubillah. Dia ajari apa oleh mereka? Iya, makanya sangat dipentingkan. Ikhwati fiddin a'azali wa a'azakumullah, maka belajar ilmu tauhid itu fardu ain ala kulli muslimin la yaskutu an ahadin kainan mangkan. Ini penting, bahwa belajar ilmu tauhid yang Allah perintah ini itu fardu ain, hukumnya bagi setiap manusia dan tidak gugur bagi siapapun manusia di muka bumi ini. Mana pun anda tidak tahu, anda dengar, tidak ada. Afuran akan orang orang baru, tidak ada. Afuran akan tidak faham, tidak ada. Tidak ada. Begitu.

Rasul, sahabat, tabi'in terus demikian. Makanya itu namanya sanad. Sampai rawahul Bukhari. Itu sanad. Dari Bukhari terus gurunya, tabi'in, sahabat, Rasul. Itu namanya sanad, itulah ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala bihi haddatsana wa ma siwa dzalika fahuwa min waswasati syaitan. Ilmu itu haddatsana tadi itu. Qala Bukhari wa qala akhbarani gurunya an Nafi an Ibnu Umar an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Itu ilmu sanad. Selain itu adalah waswasnya syaitan. Kan iya. Maka ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Yang ketiga yaitu tidak menjadi alim rabbani, enggak mau belajar dengan cara yang benar baik gurunya maupun yang diajar, yang dipelajari. Harus benar semua itu syekhnya. Kalau keliru syekhnya, gurunya, jadi bahaya. Akhirnya kabur jam 10 malam. Gitu. Kalau sampai keliru. Iya. Sayangi kalbu kita, sayangi pemikiran kita, sayangi telinga kita. Jangan belajar bahasanya. Belajar di mana antum? Di ahlul bid'ah. Jangan gitu. Belajar di mana antum? Di history. Jangan gitu. Sebelum itu semua, para ulama sudah mengantisipasi. Tawus bin Kisan rahimahullah ketika jalan melewati rumahnya ahlul bid'ah atau orang ahlul bid'ah, itu telinga tutup, telinganya anak itu. Kok belajar duduk? Lewat di ahlul bid'ah itu ditutup telinganya. Khawatir mendengar ucapan mereka, tidak bisa balik. Na'udzubillah min dzalik. Ya Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, aku bertetangga dengan kera-kera itu mending, mending. Bukan anak kebini, enggak. Lebih mending daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Bertetangga kef kalau bergaul. Bertanya. Sampai kata beliau, akil indal yahud wa nasurah wa la akil indal ahli bid'ah. Aku bisa makan dengan yahud wa nasurah. Masih mungkin. Karena jelas ke Yahudian yang nasurah, jelas kafirnya. Tapi ahli bid'ah. Ya. Hati-hati di sini. Dalam menuntut ilmu. Muta'allimun ala sabilin najib. Yang ketiga ini yang, na'udzubillah, hamajun ru'a adba'an kulin na'ik. Enggak jadi alim rubani, enggak mau belajar ilmu yang benar. Hamajun ru'a adba' pengikut an kulin na'ik. Setiap orang yang berteriak, ya, Masya Allah itu benar. Datang lagi, ya, hebat. Datang lagi, Masya Allah. Yang hadir jutaan. Situ. Ya, apa isinya? Wah, isinya bagus, bagusnya, lucu itu sudah alamat is lelucon alamat siku paling pol tadi itu mana mereka baca ayat hadis tafsirnya mana itu Imam Bukhari hadis ini sahih dan misalnya Imam Nawawi menyatakan demikian terus kemudian tak paling mimpi aku telah bermimpi anon atau telah mimpi yang penjaga makam Rasul. Sekarang kan tahu siapa yang jaga. Maka silakan baca sekian kali. Ini. Sebarkan. Gak tahu dari ditipu oleh tukang menipu. Pulsa itu. Orang Indonesia gitu-gitu tuh asyik gitu. Masya Allah. Baca 100 kali ini, 1000 kali ini. Bebas dari hutan. Wah, ayo baca semua. Wah, ya semua. Bukan apa selesai hutang tambah panjang enggak kerja baca itu dok tambah sengsara. Ikhwati fid din a'azani wa a'azakumullah. Wadih alimun rabbani. Al-thamin yang sekarang ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم الدلالة. تنادي عليه بلسان حال لسان حالها بما أودعها من لطف صنعته وبديء حكمته وغرائب خلقته. نعم، apa yang Allah sampaikan, yang Allah jelaskan, yang Allah sebutkan, yang Allah tegakkan, hujjah, adillah, ufukiyah, wanafsiyah, keberadaan alam yang ada di seluruh dunia ini, alam ini. Nah, nafsiyah, diri pada diri manusia itu sendiri, ini merupakan a'dhamu dalalah yang menuju kepada tauhid. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bukit, gunung, bumi? Nah, siapa yang menciptakan diri kita? Ini azimu dalalah. Suatu dalalah yang paling azim, paling besar untuk mentauhidkan Allah. Karena pasti Allah subhanahu wa ta'ala yang menghadapi semua dan yang mengaturnya. Seakan-akan tunadi alaih bilisani haliha. Nah, bagaimana maha lembutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sangat dalam hikmahnya. Nah, dan bagaimana makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ada itu. Luar biasa itu. Makanya tafakkaru fi ala'illah. Wala tafakkaru fillah. Dan renungkan, kalian pikirkan ciptaan-ciptaan Allah itu. Yang mana hal ini, jangan sampai kata mereka kayak orang sufi dan yang jenisnya, atau para penelitian-penelitian yang tidak ada ujung pangkalnya, dan habis waktunya di situ. Jangan. Direnungkan rumah Allah, kebesaran Allah, kaun Allah. Nah, ikan saja sekian macam bentuk dan warna dan kondisinya. Pohon demikian sekian macam, buah-buahnya juga walhasil semua. Menunjukkan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan melahirkan tauhidullah. Membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak bisa mengatakan demikian. Yang penuh kekurangan, nah, itu manusia. Wahadihi turuq allati aktsarullah min da'watil khalqi biha ila annahu la ilaha illallah wa abdaha bi kitabihi wa a'adaha 'inda ta'ammulil 'abdi fi ba'dihha la budda an yakuna 'indahu yaqin. Na'am, la budda 'indahu yaqinun wa 'ilmun bidzalik. Nah, turuk tadi itu, semua itu tadi yang ada 8 poin itu, insya Allah untuk mengenal, mengetahui dan memahami tauhidullah, caranya itu yang ditanggalkan oleh rahimahullah, insya Allah inilah mayoritas Allah sebutkan tentang mendakwai, mengajarkan, meniru kepada makhluk untuk mengilmui fa'lam annahu la ilaha illallah. Iya. Nah, dan seperti ini harus yakin dia. Nah, ketika, dan itu Allah sebut ke dalam Al-Qur'an dan diulang-ulang. Nah, ketika seorang mau merenungkan, nah, maka dia harus betul-betul yakin dan mengilmu itu. Itu hak. Nah, bagaifa idza istama'at wa tawatu'at wa tafaqat wa qamat adillatu tauhid min kulli janibin. Masyaallah. Fahunaka yarsukhul iman wal ilm bidhalik. Bagaimana kalau seandainya itu terkumpul semua? Delapan macam ini betul-betul dikuasai dan ada padanya. Insya Allah sepakat dan terkumpul padanya. Nah, tegaklah adilatul tauhid dari berbagai sisinya. Bayangkan. Maka ketika seperti ini kondisinya, ilmu itu rusuh. Rusuh. Nah, mendalam iman, mendalam ilmu, mendalam. Barakallahu fikum. Di mana fi qalbil abdi tertancap secara mendalam ilman dan ilmu kepada di dalam qalbu hamba Allah Subhanahu wa taala. Di haitsu yakunu kal jibali rawasi, bagaikan kayak gunung yang betul-betul terpancar di bumi ini, kokoh gitu loh. La tuzalzilu syubha wal khayalat wala yazdadu ala taqarrul batil wa syubah illa numuwan wa kamalan. Masya Allah, masya Allah alaih. Bagaimana dalam dan luasnya ilmunya Sa'di rahimahullah. Artinya apa kalau seperti itu, datangnya gelombang syubuhat, khoyalan-khoyalat, itu enggak bisa tergoyangkan. Jika iman dan ilmu sudah tertancap dalam kondisi orang hamba, ilmu tauhid biiznillah, dan adanya syubhat kebatilan yang menerpa dia yang berulang-ulang, justru malah menambah kesempurnaan dan kebaikan keyakinan dan yang lain. Numuan wa kamal. Hada wa in nazarta ila dalil azim wal amri al kabir wa huwa tadabburu hadzal qur'an azim wa ta'ammulu fi ayatihi fa innahu al bab al a'zam ila al ilmi bi tauhid wa yahsulu bihi min tafasilihi wa jumalihi ma la yahsulu fi ghairihi. Ini kalau antum melihat kepada jalil yang azim, perkara yang besar, yaitu mentadabur Al-Quran. Mentadabur Al-Quran yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya itu adalah termasuk orang terbaik di antara kalian. Khairukum, kata Rasulullah, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ketika dia belajar Al-Quran, mudah-mudahan dapat yang terbaik yang Allah sebutkan. Ketika dia belajar, setelah itu kemudian mengajarkan, tatbik hadzal hadits, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, dan mengamalkannya. Praktik dari hadis tersebut adalah yang belajar Al-Quran min kulli jawanib. Tentunya bukan hanya sekedar tajwid, tajwid bagiannya, tapi juga kandungannya, tadaburnya. Begitulah ketika Allah menginginkan hambanya baik, yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, Al-Quran itu adalah mayoritasnya di situ, fainal bab al-azam ila al-ilmi bitauhid, terkandung dalam Al-Quran tersebut dan mendapatkan secara rinci dan secara global ada semua yang tidak dapat di lainnya. Makanya antum kalau baca sekian hadis, keutamaan dan kemuliaan orang yang belajar Al-Quran dan menghafalnya luar biasa. Luar biasa. Yang belajar saja membaca dia tertatah-tatih. Ya tatah-tatah, kata Rasul. Itu dapat pahala satu. Dan membaca alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu lam itu pahalanya satu per huruf. Terus 10. Itu dia saja sudah luar biasa, kif. Ketika dia mempelajari kandungannya, mengamalkannya dan menghafalnya. Sekian hadis itu banyak yang menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Barakallahu fiik. Wa qawluhu ta'ala wastaghfir li dzambik. Astaghfir li dzambika. Ai utlub minallah al-maghfirah li dzambika Maksudnya ialah engkau wahai Muhammad minta kepada Allah agar diampuni dosanya. Dalam keadaan Rasulullah sudah diampuni dosa yang telah terdahulu yang akan datang. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat bahwa kaki Rasulullah bengkak karena sholat yang panjang lama yang lama. Kemudian Aisyah menyatakan radhiyallahu anha, bukankah engkau sudah diampuni ya Rasulullah dosa yang telah terdahulu yang akan datang? Kok masih ibadah seperti ini gitu loh. Apalah aku nu abdan syukur, kata Rasul. Bukan aku kepingin wahai Aisyah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, malah na'udzubillah min dzalik di kalangan aliran sufi ajib mereka ini ya, itu subhanallah itu kalau belajar tanpa yang hak, belajar dengan cara yang batil yang mereka tempuh, wah ini kebolak-balik semua, seakan-akan itu semuanya kan aneh. Ketika mereka menyatakan bahwa wali yang mereka menurut mereka itu lebih utama dari nabi, gitu loh. Ya apa? Dari apa? Gitu loh. Gak bisa diterima dari apa, dari apapun. Bahwa nabi itu dengan wali. Nabi itu di bawahnya wali. Sehingga ke mereka sudah kalau sudah tingkatan wah tinggi makrifat, dengan mereka sudah gak sholat gak ibadah. Kenapa? Karena kata mereka sudah gak ada hijab dengan Allah langsung. Nah, hanya orang-orang bawahan lah yang ibadah itu. Kita sudah fiel. Sudah jauh di atas mereka. Langsung kepada Allah kata hubungannya. Gak ada hijab. Ya udah. Sholat ke Allah. Mana mereka orang-orang yang musyrikin kama hadha, muktadhin kama hadha dibanding dengan Rasulullah SAW. Masih ibadah, apalagi ketika bulan Ramadan, sebulan terakhir, apa yang Rasul lakukan? Oh. Nah, sholat jadi tanya panjang dan bagusnya. Ada yang dimulai dari Rasul? Tidak ada. Seluruh Nabi dan Rasul saja. Jangan ulama di bawah, seluruh Nabi dan Rasul termulia Rasulullah SAW. Termulia. Ya, apa ibadahnya? Atau mereka mengadakan karena itu. Ya? Nah, itulah. Ngerinya di situlah. Kalau ilmu itu dipelajari dengan cara yang ngawur. Nah, Quran dengan cara yang ngawur, hadis dengan cara yang ngawur. Nah, ya seperti itu jadinya dalam hati. Nah. Baik. Bi antaf ala asbabal maghfirah minat taubah wa du'a bil maghfirah wal hasanatul mahiyah wa tarkud dunuk wal afu anil jaraim. Minta ampun kepada Allah dari dosa dengan cara apa? Ya, menjalani dengan sebab-sebab untuk mendapatkan pertolongan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, taubat, doa untuk diampuni kebaikan, terus meninggalkan dosa-dosa, nah, dan menjauh dari perkara-perkara yang jaraim. Nah, maksiat. Nah, kemudian wastaghfir aidan lil mu'minin wal mu'minat, dan mintakan ampun juga kepada kaum mukminin dan mukminat. Fa'innahum bisababi imanihim kana lahum haqqun ala kulli muslim wa muslimatin. Gitu loh. Karena mereka ini dengan sebab iman mereka itu, maka hak tiap muslim laki dan perempuan untuk mendapatkan apa? Doa. Kan gitu. Wa min jumlati hukukihim an yud'a lahum wa yastaghfar li dhunubihim. Dia terhak mereka orang mukmin dan muslim, ya mendapatkan apa? Nah, saling mendoakan akan dosa-dosa mereka. Nah, Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Ini hak mereka, berarti kewajiban kita untuk mendoakan juga kepada mereka. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa orang tuaku, dan dosa kaum mukminin, mukminat, kaum mukmin laki dan perempuan, al ahya'u minhum wal amwat, yang mati maupun yang hidup dan maupun yang mati. Baik, wa idza kana ma'murun bil istighfar lahum al mutadammin li izalati dhunub wa 'uqubatiha anhum fa inna min lawazimi dzalika an nahsulahum. So, Masya Allah, Syekh rahimahullah. Nah, kalau kita-kita ini diperintah untuk memohon ampun kepada mereka, orang-orang mukmin laki maupun perempuan, yang mana kandungan permohonan ampun itu kan agar hilang dosa-dosa mereka, gitu loh. Kan iya. Dan juga hilang hukuman dari Allah atas mereka. Kan iya. Maka termasuk lawazim daripada itu adalah nasihati. Ini penting. Ini muhim jiddan. Wa an yuhibba lahum minal khairi ma yuhibbu nafsih. Karena apa? Karena ad-dinun nasihah, kata Rasul. Ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Unaliman ya Rasulullah lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Bahwa din, agama nasihat. Nasihat milik siapa ya Rasulullah? Milik Allah. Apa maksudnya nasihat milik Allah? Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Wahidullah wala tusyriku bihi syai'a. Itu tafsirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan menoleh kepada selain Allah SWT. Wahidullah, tauhid kepada Allah SWT. Ini nasihat milik Allah. Nasihat milik kita Allah. Nah, tentunya Al-Quran itu dipelajari kandungannya, dibaca dan diamalkan. Ini nasihat milik kitabullah. Makanya kata Rasul dalam hadis yang lain, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu hujjatun laka, bisa membelamu nanti di hadapan Allah dari kiamat. Ketika kamu pelajari, nah kamu amalkan kandungannya, kamu dakwakan, itu akan membelamu nanti di hadapan Allah SWT. Hujatun laka, tapi Al-Quran bisa bumerang jadi hujatun alaik ketika Al-Quran tidak dibaca, tidak dipelajari, dan tidak dimakan. Oh, sudah menjadi. Itu akan menjadi bumerang. Hujatun alaika. Jadikanlah segala ibadah kita, amal kita semua, cermin dari Al-Quran. Ini nasihat milik kita, Allah. Nasihat milik Rasul juga demikian. Milik Rasul berarti jadikan Rasul itu adalah yang ditaati dan disuruh tawadani. Mencontoh semua, mengikuti semua. Karena ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam cermin dia taat kepada Allah. Dusta kalau seorang itu menyatakan cinta kepada Allah, kepada Allah tapi enggak taat kepada Rasul, dusta. Dusta. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Makanya Rasul mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kila wa man ya'ba. Semua umatku akan masuk jannah kecuali yang enggan. Ditanya Rasul, siapa yang enggan? Man ato'ani dakhulal jannah wa man asuni faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk jannah. Barang siapa yang bermaksud kepadaku dia enggan masuk jannah. Ya Allah, innalillah. Nah, Syekh Rabi ketika membantah Ghazali pakai hadis itu, hadis tadi itu dipakai oleh beliau. Ketika Ghazali menyatakan bahwa kurang lebih maknanya anak ini, nah, istri tidak akan mengikuti dan menerima seluruh hadis ahad walaupun sangat sahih, mahma dhalawat sihatuku. Bayangkan untuk masuk beliau seperti bahwa tadi bahasanya apa? Anak ababikul iba, sangat menentang, sangat enggan untuk menerima hadis ahad mahma balagha sihatuhu. Pakai kata-kata apa tadi? Man ya'ba ya Rasulullah. Menurut demikian. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini yang diikuti oleh banyak muslim. Ngomong demikian, ana a'ba'u bikul i'ba'. A'ba'u i'ba'. Susah. Tolak-tolaknya susah, gan-gannya anak. Untuk menerima hadis ahad, mahma balagot sihab. Walaupun sangat sahih. Ya apa? Masih mau antum enggak mau belajar agama? Digoncang oleh mereka, na'udzubillah min dzalik. Kita bingung. Insya Allah. Anak baca kitab yang hati jadi tenang. Anak, Masya Allah. Nah itu. Akibat tidak belajar yang benar ya. Ini demikian. Jangan diterima syubhat. Kabar saya sudah bingung. Bu, ada kabar begini. Ada begini. La haula wa la quwwata illa billah. Makanya apa? Wa an yuhibba lahum min al-khairi ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahum min asy-syarri ma yakrahu li nafsihi. La yu'minu ahadun kata Rasulullah hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi wa fi riwayatin min al-khair. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dianggap sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana cinta akan dirinya dari kebajikan. Makanya tunjukkan ahlu sunnah terdepan dalam bab ini. Kalau kita belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, tahu tentang hadis Rasul dengan sahih, dengan benar maknanya dan penerapannya, sampaikan ke saudara kita, ajak seru sebagai bukti cinta kita kepada mereka itu. Dan sebaliknya ketika tahu kita, oh ini berbahaya, ini haram, ini makruh, ini jelek, ini maksiat, ini dan sebagainya, tahu kita dan dengan dalil-dalil yang hak, sampaikan kepada kita sebagai wujud apa? Benci. Nah, agar tidak menimpa diri kita juga, saudara kita juga sampaikan agar tidak menimpa saudara kita. Barakallahu fikum. وَيَأْمُرْهُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ الْخَيْرِ لَهُمْ وَيَأْمُرْهُمْ بِمَا فِيهِ الْخَيْرِ لَهُمْ. Dan diajarkan, dianjurkan, diseru. Nah, dari hal-hal kebaikan buat mereka. وَيَنْهَهُمْ عَمَا فِيهِ ضَرَّهُمْ. Dan cegah, halang-halang sesuatu yang akan memudhorkan mereka. Jangan sampai ada istilah Bapak WC karena jangan kasih tahu, biar tidak kalim. Nah, Bapak WC celaka dia, biar dia terkosok. Jangan. Wa ya'fu an masawihim wa ma'ailin. Dan memaafkan mereka dari kesalahan mereka dan aib-aib mereka. Wa yahris ala istima'ihim istima'an aman tata'allahu bihi qulub. Wa yazul bima bainahum minal ahqad al-muhdiyah lil'adawa wa syaqaq alladhi bihi taktsuru dhunubuhum wa ma'asihim. Dan hirs, semangat untuk betul-betul bersatu dengan mereka dengan taklif kulu. Begitulah. Kalau ada saudara-saudara kita yang masuk ke jurang, jangan biarkan masuk jurang, jangan tarik dari jurang itu. Nah, cara nariknya itu dibimbing oleh ulama, bukan masing-masing kita. Begitu. Kenapa? Karena kalau nggak terbimbing, dah nyemplung ke jurang juga dia. Malah mau nasihati orang itu. Dia ada di aliran jamaah tabligh yang sesat itu. Karena masuk dulu caranya ke dalam tabligh, tak asli di dalamnya. Oh, jangan. Jadi pahlawan itu, pahlawan kesiangan itu. Masuk dalam tabligh, dipijeti, amblas. Ngerti mobil apa dicuci itu? Mungkin untuk mencuci mungkin begini kan nggak perlu tambah mungkin. Tidak. Apa dicuci mungkin? Ya, sama ya sudah hari Allah. Nah, sudah. Kok enak pecutan mereka? Wes. Besok sudah. Surbannya sudah tiga. lusanya sudah bawa kompor. Gitu. Jangan, bukan demikian caranya menyelamatkan saudara kita, bukan. Tidak ada ulama-ulama seperti itu, tidak. Nah. Begitu. Pakai ilmu, minta bimbingan. Ya Pak Anda, sudah kamu jangan ikut-ikut, enggak mampu kok kita nasihati. Wah, mbak ke bawah, tinggal no. Serahkan bagi orang yang mampu. Enggak mampu, mau nyoba, kegigit nanti itu. Mau gigit, malah gigit sama dia. Hati-hati. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Naam. Ta'lif kulub. Ta'lif kulub. Penting itu. Penting. Wa yazuru ma bainahum min al-ahqad al-mufdiya ila al-adaw wal-shaqaq. Dan sehingga yang demikian ini bisa menghilangkan antara mereka itu hikat, dengki yang akan menyeret kedengkian itu kepada ada lil ma'adah wal-shaqaq, permusuhan dan perpecahan yang akan menambah dosa mereka dan maksiat mereka akhirnya. Dan ini yang banyak dikerjakan oleh ahlul bid'ah dan para hizbi. Mau ingkar mungkar tapi jatuh pada kemungkaran yang lebih besar. Tak boleh. Tak boleh. Mereka dari kalangan FPI atau mungkin yang lainnya dari kalangan Khawarij, kaum muslimin. Caranya batin, semua batin, akhirnya menimbulkan malah mafsadah yang besar. Wal'iyadu billah. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum ay tasarrufatikum wa harakatikum wa dhahabakum wa maji'akum. Allah Maha tahu akan usaha kerjaan kalian, gerakan kalian, harapan kalian, pergi kalian, datangnya kalian, umatwakum dan tempat kalian, alladzi bihi tastaqirruna fahuwa ya'lamukum. Yang kamu tinggal di situ kok Allah tahu, fil harakat wassakanat, yang bergerak, yang berjalan, nah yang diam Maha tahu. Fayujazikum 'ala dzalik atamal jazaa' wa afa. Dan nanti semua akan dibalas oleh Allah. Sesempurna-sempurna balasan dari Allah SWT. Nah, ini juga merupakan cambuk bagi kita, barakallahu fikum, untuk kita lebih berhati-hati. Jangan ketika tidak ada orang, oh, tidak apa-apa, tidak ada orang yang melihat, maksiat sedikit, hangat. Nah, begitu jangankan yang seperti itu. Daun yang mau jatuh Allah Maha tahu. Kita apa yang akan kita perbuat Allah Maha tahu. Dan Maha tahu ketika kita berbuat dan setelah berbuat. Karena apa? Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Nah, oleh karena itu maka warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah kita semua, terutama diri anak pribadi dan antum semuanya, untuk betul-betul jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Sebagaimana jangan juga menganggap remeh, sepele dosa sekecil apapun. Fattaqullah. Mastaqullah. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanallahi wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.